Coro selakipun inggih punika istirahat engkang diiringi rebana hadroh dipimpin beliau Habib Muhammad dari Jepara. Rakat aynaya syauqan walitaybat karfat ishqan faataitu ila habibi fahda ya qalbu warifqan. Rakat aynaya syauqan walitaybat karfat ishqan faataitu ila habibi fahda ya qalbu warifqan. Salli ala Muhammad as-salamu alayka ya Rasul Allah, as-salamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, as-salamu alayka ya Rasul. Ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasul Allah. Qalbun bil haqq ta'allam, wa bi ghari hira'a ta'allam. Ya buki ya fa'al khalikuhu, fa'atahu al-wahyu fa'ashram. Qalbun bil haqq ta'allam, wa bi ghari hira'a ta'allam. Ya baki ya fa'al khaliquhu, fa'atahu al-wahyu fa'ashram. Ikra ya Muhammad as-salamu alayka ya Rasul Allah, as-salamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasul Allah, as-salamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasul Allah.

Akhire kula kebledhoh mlebet teng toilet. Delalah yo ora iso metu. Kula jengkel, tak obat abetke yo ora metu. Oh Gusti ora ngersake kok. Iki ki ngopo ya rasa ngono? Akhire napa ndase kula slentiki yo ora metu-metu. Doa Allah ora ngersake yo Pak, piye meneh. Allah. Tidak ada seseorang pun yang mampu kecuali dimampukan oleh Allah. Tidak ada seseorang yang bisa kecuali dibisakan oleh Allah. Umpama dina niki wau pilkada teng Jawa Tengah, Pak Ganjar kepilih meneh umpama ora kok mergo Pak Ganjar niku ampuh ora. Tapi mergo Gusti Allah ngersake Pak Ganjar dadi Allahumma lamani lima atae ta la mu'ti lima man. Dadi nyuwun sewu, lak wong sak Jawa Tengah niki kajeng nolak kaya ngopo? Aku ora seneng karo Ganjar. Lak Gusti Allah menehi Ganjar, ya dadi. Tapi wong sak Jawa Indonesia niki ngersake lak Allah mboten ngersake ya ora dadi ngopo? Ora dadi ora. Padha pola pikir jenengan teng anak ki ngoten. Ikhtiarin jenengan niku nitip kita Pak Kiai. Tapi tak makale tetep marang Gusti Allah. Piye carane anakku sesuk piye kaya dadi kaya ngopo? Niku mang pasrah kalau Allah. Dadi wong tua niku kewajibane mondokke anak, guru niku kewajibane mulang, anak niku kewajibane belajar. Uteke wong tua niku ora usah stres, sesuk kira-kira anakku metu ka pondok dadi apa? Alah jenengan punan. Apa mana saya iki kang nyuwun sewu, pondok itu dianggap alternatif terakhir. Sekolah umum ra ketompo, SMK ra ketompo, SMA ra ketompo, akhirnya pasrah karo kiai. Pak Kiai, anak kula ra ketompo sekolah teng pundi-pundi, nitip panjenengan nggih. Apa rumangsane pondok iki tempat pembuangan akhir? Tur wong tuwa niku nyepelekke para karo pondok. Buktine napa? Mlebu TK piro-piro dibayar. Teng Yogyakarta niku wonten TK niku mbayare 15 juta. Mlebu SD 30 juta. Mlebu SMA 80 juta. Laku antri. Gen kula niku gawe pondok gratis dinyek karo wong kalah pondok kok gratisan. Gegek ra tenanan. Lah cangkemmu aku. Sing bayar larang dioyak, sing gratis dinyek. Dasare napa? Wong tuwa ya ora semangat anake mlebu pondok niku. Bu, Pak dijawab. Laksana ini jenengan duwe anak cilik. Biasane mana yang anda dahulukan pendidikan kepada anak? Abatasarien nopo abcderien. Woi, wong wedok jawaban. Lan jenengan kagungan putra, pendidikane teng putrane panjenengan niku abatasarien nopo abcderien. Alah sing jawab abatasan niku Tony Boster, Waton Muni Dobo Sebanter. Rata-rata nopo, Pak? Ya abcd. Jarang sing abatasan. Padahal Kanjeng Nabi napa? Min haqqil waladi 'alal walid, salah satunya apa? Wa yu'allimahul kitab. Anak wajib diulang Al-Qur'an. Tapi wong tuwa luwih dhisike ABCD. Mboten abatasan. Mila jaman anak kula umur 4 taun, bojo kula matur, "Abah, apa? Anake lebet ketek nggih?" Kula jawab, "Ora kena." Lah napa, Mbah? Wulangen ngaji dhisik iso ngaji baru TK. Aku isin yen anakku ra iso ngaji. Aku ra isin yen anakku ketinggalan ABCD. Ora apa-apa. Aku mati sing dihisap pertama abatasane ora ABCD ini. Akhirnya aku lagi ulang ajenajan to pelajarane umum ketinggalan. Aku ra apa-apa. Anakku lo kelas 3 munggah kelas 4. Ulangan mat soal 10 salah kabeh. Gurune arep nyeneni ra wani. Lah nek kiai to. Akhire gurune kula telepon. Pak guru, anak kula mang moro teng pondok, kula ya pengen ngerti salah teng pundi. Kok soal 10 salah kabeh. Anak kula diparani, "Mas, kenapa kemarin soal 10 salah semua, enggak ada satu pun yang benar?" Napa jawabane anak kula? "Nyuwun Pak Guru, kenapa semuanya salah, enggak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah." "Betul e aku ngono. Lanjutkan aku. Aku ra fofo aku." "Kok luweh aku." Akhirnya kula rebok teng Tapiak, kula rampung SD, benjang minggu niki alhamdulillah ketompo teng Yambuk Menawan polae. Wis le, ora apa. Kula males bah sekolah, pengen mondok mawon. Wis apik. Dukung. Lah wong tuwa niku lak kadang-kadang mikire ngeten. Lah anakku mung mondok ora sekolah kira-kira sok anakku dadi apa? Sing dadekke anakmu dadi apa kuwi ora urusanmu, tok urusane Allah tok. Anak niku lak stres mergo wong tuwa sing kakehan polah. Anak sekolah ke, anak pondok ke, sampai perguruan tinggi. Begitu anak rambung, kadang-kadang wong tua ngomong napa, Pak? Lih, kowe iki goblok tak pinterke, cilik tak gedheke, mbahasan sarjana kowe nganggur. Gek kapan kowe bales budine wong tuamu? Iki wong tua model apa? Wong tua apa rentenir? Lah anake kaya kula jawab. Lah napa jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dadi anak kok. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok. Ngopo? Lah yo piye to? Wong anak niki ora njaluk dadekke kok. Salahmu dhewe wong mbiyen jenengan gawe karo bapak, aku yo ora nginjen kok. Ngopo? Stresnya anak lah mergo niki. Mila napa pondasi ilmu agama itu menjadi penting. Lah anakmu nembe lahir ceprot, umur iso ngomong, langsung lebokke TK. Begitu mlebu TK jenengan perso, diulang napa? Cerita judule kancil nyolong timun. Ayo tak takon, kancil nyolong timun diulangi teng anak niku pentingi napa to? Ora ono. Mila saat ini kata pejabat sing korupsi melebu cekel KPK, soalnya apa? Sing salah guru TK cili ane diulang kancil nyolong timun, begitu dari pejabat gawe ane maling koyo kancil jajalak melebu pondok, langsung diulang naldoman si Iran kan nyenengke akidatul awam dah cile-cile tafzilu khamsatin wa isrina lazin ulamu kalafin fahakik wa tanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba enak ham lebu teka lagunya apa? Po ame ame belalang gubu gubu siang makan nasi kalau malam minum susu kui lagu ndobos. Tak takon walang karo kupu-kupu pundi sing awan mangan sego bengi ngombe susu. Ora ono. Walang kok celutak cangkeme. Tur lah lagu niki dinyanyike cah cilik. Salah, sing bener niki lagune bapak. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu anake napa bapakne? Bapakne, Bro. Ngawur. Ana meneh le. Lagu ngenyek mbah nih burung kakak tua hinggap di jendela nenek sudah tua giginya tinggal dua lah ngenyek mbah nih tapi mbah nih metuk putu nih sekolah nenek sudah tua giginya di jendela nah bener belas ya aja mau lebok ke pondok ulang ngaji ulang Al-Quran ulang ngimriti, mulang, semacam-macam enak nengkono burung kakak tua yang pondok wis beda alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hadanahat qulubuhum linawihi famin adimisanihi lam tak enak namanya lagu sing rusak wong NU sengit banget gue balonku ada lima balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dar pertanyaan kulo ngopo kok sing bledos balon hijau milo wong NU kok nakur niku yo angel wong hijau niku kok nakur yo angel Gus Yasin nyalon Ida Fauziah yo nyalon soalnya napa balone bledos. Milo kiai kiai ini kok nakor yo angel. Kiai dukung Gus Yasin, karo kiai dukung Mbak Ida. Oh kok nakor yo angel. Oh kula lagi ngaji teng Malang. Siji lungguh kiai ini Gus Ipul, mriki kiai ini Khofifah. Sepanjang pengajian ini cangkeme mung mingkem tok. Aku ki batin apa cangkeme sariawan. Ternyata mergo beda pilihan. Lah napa ora iso akur soale balone bledos. Mbaknya dirubah lagu ini meletus balon merah ah ngono lho ah bener nih maka pilihan yang jenengan nitip ke anak eteng Radhatul Quran niku pilihan yang tepat orang usah mikir sok dadi apa yes nyan mau ting pondok niku rahasianya ngeten rahasianya ini li siap-siap sak lagunya li kalau ngerti ini rata-rata NU kata sing rokok kalau niku beda ke NU karo Muhammadiyah niku cukup didelok sangka cangkeme Muhammadiyah niku rokok haram NU makilo ngene iki kata ngerokok berarti NU NU niku ngerokok mawon duwe dalil kok napa dalile ni amadul udud ba'dad dahar niku ro kula kali bojo kula tambahi ni amadul udud ba'dad dahar wa ni amadud dahar ba'dad dukhul

رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا بالحكي رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير يا حبيب الله يا يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لجيت بالحكي رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب يا رسول الله يا دليل